Tentu saja persembahan yang terbaik dari kita, Aini Record. Thank you, terima kasih teman-teman dari Diva. Thank you Orta Product Management, MP Production, Eldista. Terima kasih semuanya. Tentu saja ada Indah Andira. Coba lagi bareng saya tadi sini spesial buat Blitar ya. Spesial buat kamu. Saya Gita, MP Production.